Dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan darimu sebagian kesalahan-kesalahan kalian. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Al-Baqarah 270-271. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, yukhbiru ta'ala annahu mahma anfaqal munfiqun aw tasaddaqal mutasaddiqun aw nadharal nadhirun fa innallaha ya'lamu dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa bagaimanapun orang-orang yang berinfak itu menginfakkan hartanya, orang-orang yang bersedekah itu menyedekahkan hartanya, dan orang-orang yang bernazar itu menunaikan nazarnya, sesungguhnya Allah mengetahui semua itu. Jika ada seorang yang berinfak dengan terang-terangan, terlihat oleh manusia, maka Allah tahu akan hal itu. Dan sebaliknya, jika ada orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, Allah pun tahu akan hal itu. Artinya, semua yang dikerjakan oleh orang-orang yang menjalankan hartanya di jalan Allah, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, maka Allah mengetahuinya. Jangan takut, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Dan kalau Allah mengetahuinya, maka Allah akan memberikan ganjaran padanya. Kita sudah ambil pelajaran, salah satu pelajaran dari mempelajari nama Allah Al-Alim adalah membuat kita tambah semangat beribadah. Karena Allah Maha mengetahui, baik diketahui oleh manusia, tidak diketahui oleh manusia, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Dan dengan pengetahuan Allah itu, Allah akan ganjar. Tidak Allah sia-siakan. Makanya ketika kita mengenal dan mengenal lebih baik nama Allah Al-Alim, itu membuat kita termotivasi untuk beramal. Karena amal kita tidak akan mungkin sia-sia. Allah pasti mengetahuinya dan pasti mengganjarnya. Di sini kemudian disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa bagaimanapun orang-orang yang berinfak itu menginfakkan hartanya. Infak artinya mengeluarkan harta kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Anfaqa yunfiqu artinya memberikan harta kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Siapa itu? Istri, anak, kalau seandainya orang tua sudah tidak mampu membiayai dirinya, maka dia sebagai anak membiayai orang tuanya. Kalau seandainya ada seorang adik, tidak ada yang membiayainya, maka kakak yang membiayainya. Ini namanya infak atau nafkah atau nafkah. Ya. Maka kalau seandainya di masjid-masjid tertulis kotak infak, itu kurang tepat sebenarnya. Tapi bisa dipakai kata infak untuk selain orang-orang yang di bawah tanggung jawab. Bisa dipakai kata infak dalam makna sedekah, bisa. Tetapi lebih condong maknanya kepada memberikan harta atau sesuatu kepada orang yang di bawah tanggung jawab. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, innaka lan tunfiqu nafaqatan. Lihat, sesungguhnya engkau tidak pernah menginfakkan dengan sebuah nafkah. Ini kan ditujukan kepada istri, hatta ma taj'alu fi fimra'atik, sampai suapan yang engkau suapkan kepada istrimu. Istri di bawah tanggung jawab. Maka kata nafkah, infak, itu adalah pemberian kepada orang yang di bawah tanggung jawab. Di sini penulis mengatakan Allah Ta'ala mengabarkan bahwa bagaimanapun orang-orang yang berinfak itu menginfakkan hartanya. Kata bagaimanapun menunjukkan kepada cara, baik caranya terang-terangan atau caranya sembunyi-sembunyi. Tapi juga menunjukkan kepada jumlah, baik jumlahnya banyak atau jumlahnya sedikit. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Jangan takut, pasti Allah ganti. Dan di sini disebutkan orang-orang yang bersedekah itu menyedekahkan hartanya. Nah, sedekah maknanya adalah pemberian kepada orang lain berharap pahala. Sedekah pemberian kepada orang lain berharap pahala. Setiap infak adalah sedekah. Tidak setiap sedekah adalah infak. Sedekah pemberian kepada orang lain berharap pahala dari Allah. Nah, bagaimanapun orang-orang yang bersedekah itu menyedekahkan hartanya, Allah tahu. Entah dia dengan sembunyi-sembunyi, entah dia dengan terang-terangan, jumlahnya sedikit, jumlahnya banyak, Allah tahu. Dan orang-orang yang bernazar itu melakukan nazar. Apa pengertian nazar? Nazar adalah mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas dirinya. Mewajibkan sesuatu. Saya mewajibkan sesuatu kepada diri saya, padahal sesuatu itu tidak wajib atau tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini arti nazar. Kalau di dalam bahasa Arab, arti nazar disebutkan oleh para ulama, yaitu sesuatu yang diwajibkan atas diri sendiri yang tidak diwajibkan atasnya. Dan nazar adalah segala macam bentuk nazar adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat. Di sini disebutkan, dan orang-orang yang bernazar itu menunaikan nazarnya. Entah menunaikan nazarnya itu diketahui oleh orang, tidak diketahui oleh orang. Entah nazarnya itu besar, entah nazarnya itu kecil. Maka semua yang berbentuk nazar diketahui oleh Allah. Nazar tadi adalah apa? Mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan saya bernazar, jika saya sembuh maka saya akan berpuasa Senin dan Kamis selama hidup saya. Puasa Senin dan Kamis sunnah hukumnya. Tetapi karena dia sudah bernazar, menjadi wajib. Itu makna bernazar. Ada orang bernazar dalam maksiat, maka tidak boleh dikerjakan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi, "Waman nadhara a'sa'an ya'siyallah fala ya'sihi." Barang siapa yang bernazar ingin bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia melakukan maksiat tersebut. Timbul nanti pertanyaan, kalau seandainya nazar itu berupa maksiat tidak boleh dikerjakan, tetapi dia kan sudah mewajibkan pada dirinya, wajibkah dia bayar penebus? Wajibkah dia bayar penebus? Karena kan dia sudah bernazar. Meskipun maksiat, dia sudah bernazar. Maka kita katakan maksiatnya jangan dikerjakan. Cuma wajibkah dia bayar? Bayar apa tadi? Penebus, kafarat namanya. Penebus. Maka jawabannya tidak. Ya. Karena orang kalau sudah bernazar lalu dia tidak kerjakan, maka harus bayar kafarat, penebus. Misalkan tadi, kalau saya sembuh, saya akan berpuasa Senin dan Kamis selama 3 bulan. Ternyata sembuh dan dia tidak puasa Senin dan Kamis. Ini dia harus bayar apa? Kafarat, penebus. Nah, sekarang kasusnya dia bernazar dalam perihal maksiat. Kalau saya sembuh, saya akan berjudi. Saya bernazar, kalau saya sembuh, saya akan berjudi. Maka ini kan maksiat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi." Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan boleh dia melakukan maksiat. Tapi tetap kan nazarnya tetap. Nah, apakah ini nazar masih berlaku atau nazarnya sudah tidak berlaku? Kalau masih berlaku, berarti nazarnya yang maksiat tadi enggak boleh dikerjakan, tetapi tetap harus bayar kafarat, penebus atas nazarnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, karena dia nazar maksiat, maka dia tidak ada nilainya. Dia tidak boleh mengerjakannya, tidak ada juga kafaratnya. Paham ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi ingin bacakan perkataan nazar secara bahasa Arabnya, disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah. Para ulama mengatakan nazar artinya an yujibal mukallafu ala nafsi amran lam yalzamuhu bihi syari'. Artinya seorang hamba mewajibkan perkara atas dirinya yang tidak diwajibkan oleh syariat. Itu nazar. Dan nazar sebagaimana saya sebutkan tadi, ibadah. Ibadah kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 7. Yufuna min nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan mereka takut suatu hari yang mana keburukannya merata. Itu dalil dari Al-Quran tentang bahwa nazar adalah ibadah. Maka tidak boleh bernazar dalam perihal bermaksiat. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Intinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimanapun orang yang berinfak, bagaimanapun orang yang bersedekah, bagaimanapun orang yang bernazar, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kemudian penulis mengatakan, wa madmunul ikhbar bi ilmihi yadullu 'ala al jazaa' wa anna Allah la yudhi'u 'indahu mithqalu dzarrah atau la yudhi'u 'indahu mithqalu dzarrah. Lihat ini. Kandungan dari kabar tentang pengetahuannya, pengetahuan Allah itu menunjukkan tentang adanya balasan. Apa maksudnya? Saya ulangi. Kandungan dari kabar tentang pengetahuannya itu menunjukkan tentang adanya balasan. Bahwa Allah mengetahui sedekah, orang-orang yang bersedekah, Allah mengetahui infak, orang-orang yang berinfak, Allah mengetahui nazar, orang-orang yang bernazar, itu mengandung bahwa Allah akan membalas, memberikan ganjaran. Kandungan pengetahuan tentang itu semua, bahwa Allah mengetahui itu semua, itu adalah maksudnya Allah akan membalas. Pasti disediakan ganjaran. Makanya kita sebutkan pada waktu yang lalu, kalau orang mengetahui Allah Maha mengetahui, maka dia tambah semangat ibadahnya. Karena kandungan dia mengetahui dan meyakini Allah Maha mengetahui, maka dia meyakini Allah itu Maha memberi apa? Memberi balasan, pahala, ya. Kemudian wa anna Allah la yudhi'u indahu mithqalu dzarrah, dan bahwa Allah tidak akan melalaikan di sisinya walau seberat biji atom. Tidak ada yang terlalaikan di sisi Allah. Sedekah berapapun Allah akan mengganjarnya. Sedekah bagaimanapun, terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, Allah akan mengganjarnya. Tidak ada yang Allah sia-siakan, walau seberat biji atom, zarrah. Itu bahasa sekarang tuh, zarrah, biji atom. Makhluk paling terkecil. Tetapi kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia, makna zarrah artinya adalah namlatun saghirah. Makna zarrah adalah namlatun saghirah. Artinya semut kecil. Ya, semut yang kecil atau lebih kecil dari semut. Coba kita buka kamus besar bahasa Indonesia, bahasa Arab, makna zarrah disebutkan di dalam Mu'jamul Ma'ani dan Mu'jamul Wasit, kamus besar bahasa Indonesia. Adz-dzarratu hiya asgharu juz'u fi 'unsurin ma. Zarrah adalah bagian yang paling kecil dari sesuatu. Ya, bagian yang paling kecil dari sesuatu itu namanya zarrah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, وَيَعْلَمُ مَا صَدَرَتْ عَنْهُ مِنْ نِيَّاتٍ صَالِحَةٍ أَوْ سَيِّئَةٍ. Nah, ini dia. Dan Allah mengetahui apa yang terbesit dari dalam hati, dari niat yang baik maupun yang buruk. Ini berarti kita ambil pelajaran. Ketika kita mengenal nama Allah Al-Alim, Maha mengetahui, salah satu pelajaran yang kita bisa ambil adalah kita senantiasa memperbaiki niat. Karena Allah tahu mana yang baik niatnya, mana yang buruk. Mungkin kelihatannya sama, mengerjakan sholat sama-sama, berjamaah sama-sama, tapi yang satu riya, yang satu iri, yang satu sum'ah, yang satu ujub. Allah Maha tahu. Maka faedah mengenal nama Allah Al-Alim yaitu agar kita senantiasa memperbaiki niat, menjaga niat, karena Allah tahu. Kita mau sembunyikan, dan biasanya Pak, di samping Allah tahu apa yang tersembunyi dalam hati, biasanya itu terlihat dari ucapan. Niat itu terlihat dari apa? Ucapan. Mau disembunyikan gimana pun terlihat dia. Mau disembunyikan bagaimanapun sombongnya terlihat dia. Ya. Ada pepatah Arab mengatakan, kullu ina'in bima fihi yundahu. Setiap bejana akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Hati akan terpancarkan dari lisan. Mau dia tutup-tutupi kelihatan pokoknya. Contoh, hati yang kotor, pikirannya, hatinya cuma diisi dengan pikiran-pikiran nista, kotor, porno, syahwat. Itu biasanya terlihat dari lisannya. Ya, bahkan dalam pembicaraan sehari-hari. Nah, hati-hati itu. Maka faedah menarik di sini yang sudah kita bahas bahwa Allah mengetahui apa yang terbesit dalam hati dari niat yang baik maupun yang buruk. Kemudian beliau mengatakan wa annadh-dhalimin alladhina yamna'una ma aujaballahu alaihim. Dan bahwasanya orang-orang yang zalim yang tidak mengajarkan apa yang telah Allah wajibkan oleh saya ulangi dan bahwasanya orang-orang yang zalim yang tidak mengajarkan apa yang telah diwajibkan oleh Allah atas mereka. Allah tahu. Ya. Ini orang-orang yang zalim yang tidak mengerjakan. Ini mungkin salah, Pak. Salah cetak. Bukan mengajarkan, mengerjakan. Saya ulangi, dan bahwasanya orang-orang yang zalim yang tidak mengerjakan. Nah, itu lebih tepat. Apa yang telah diwajibkan oleh Allah atas mereka. Allah tahu. Nah, di sini kita ambil pelajaran. Termasuk kezaliman, Pak, maksiat. Kullu ma'siyatin zulmun. Setiap maksiat adalah kezaliman. Kenapa? Karena kezaliman itu kan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ketika kita hamba Allah, Allah menciptakan kita untuk menjadi hambanya, menjadi budaknya, mengerjakan perintah-perintahnya. Nah, ketika kita tidak mengerjakan perintahnya, berarti kita sedang berbuat zalim. Disebutkan dalam oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faminhum sabiqun bil khairat wa minhum muqtasid wa minhum zalimun li nafsihi." Di antara mereka ada orang yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini orang yang mengerjakan amalan wajib plus amalan sunnah. Ada orang yang muqtasid, orang yang cuma mengerjakan amalan wajib. Ada orang yang zalim, orang yang mencampur amal soleh dengan dosa. Kenapa zalim? Karena meletakkan dirinya tidak pada tempatnya. Aturan dia beribadah, malah dia maksiat. Allah tahu itu. Ya, Allah, orang-orang yang zalim yang tidak mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah, Allah tahu. Nah ini. Kemudian, penulis kemudian mengatakan, atau yaqtahimuna ma harrama alaihim, dan bahwasanya dan atau mereka melanggar apa yang telah Allah haramkan atas mereka. Allah tahu, ya, Allah tahu kalau seandainya mereka melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala larangkan atas mereka. Laisa lahum min dunihi ansar yansurunahum wa yamna'unahum. Atau mereka tidak memiliki seorang penolong pun selainnya yang mampu menolong dan melindungi mereka. Mereka pasti dihukum. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang zalim tidak mengerjakan perintah Allah atau melanggar larangan Allah, itu zalim. Jadi dalam benak kita dulu mungkin orang zalim adalah orang yang mukul orang, ngambil harta orang, bunuh orang. Enggak. Meskipun dia mungkin akhlaknya baik kepada orang lain, tapi enggak sholat, itu pun disebut zalim. Meskipun tidak pernah menyakiti orang lain, berkata santun, lemah lembut, tapi dia riya, itu pun zalim. Karena setiap yang tidak mengerjakan apa yang diwajibkan atau melanggar apa yang dilarang, maka ini sebuah kezaliman. Dan Allah tahu itu. Kemudian Allah mengancam bahwa maliz-zalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim tidak memiliki seorang penolong pun selainnya, yaitu selain Allah, yang mampu menolong dan melindungi mereka. Mereka pasti akan dihukum. Ya, orang-orang zalim pasti akan dihukum. In tubdu sadaqat fa ni'mahi. Kemudian Allah berfirman, penulis mengatakan wa annahu la budda an taqa bihimul uqubat. Mereka pasti akan dihukum. Wa akhbar anna sadaqata in abdaha al-mutasaddiqu fahiya khair. Allah mengabarkan bahwa juga, saya ulangi, Allah mengabarkan juga bahwa sedekah yang ditampakkan oleh orang-orang yang bersedekah itu adalah baik. Jadi Pak, sedekah itu baik caranya ditampakkan, baik caranya disembunyikan, semuanya baik. Ya. Kemudian Allah penulis mengatakan, "Wa in akhfaha wa sallamaha lil faqir kana afdal." Artinya, dan bila dia menyembunyikannya dan menyerahkannya kepada orang yang fakir adalah lebih utama. Ya, kalau menyembunyikan lebih utama. Li'anna al-ikhfa 'ala al-faqir ihsanun akhar. Nah, ini Pak. Ini rahasia. Kenapa dalam perihal sedekah, bersedekah rahasia lebih utama dibandingkan bersedekah terang-terangan? Penulis mengatakan di sini, lihat. Penulis mengatakan, karena menyembunyikan sedekah kepada orang fakir adalah kebaikan lain untuk si fakir. Agar tidak apa? Malu fakirnya. Ya. Makanya tatkala pembagian zakat di sini kan, waduh, supan aku diberi zakat. Ada yang tidak mau ngambil loh. Ngambilnya nanti dari belakang. Ya, ada. Nah, ini para ikhwan dirahmati. Jadi memberikan sedekah dari tersembunyi itu sebenarnya kita sudah berbuat baik kepada si fakir, si miskin. Karena kenapa? Tidak merendahkannya di hadapan orang lain. Ini semua sebenarnya permasalahannya kembali kepada hati, Pak. Hati yang bersih akan senantiasa selalu menjaga perasaan orang lain. Kemudian, perhatikan. Penulis kemudian mengatakan, wa aidan fa innahu yadullu ala quwwatil ikhlas. Dan juga hal itu, yaitu bersedekah dengan tersembunyi, menunjukkan kuatnya keikhlasan. Kuatnya keikhlasan. Memang beda Pak, amalan tersembunyi dengan amalan yang terang-terangan. Walaupun kita sekuat-kuat ikhlas, ada semacam secuil. Ah, aku bersedekah. Nah, itu ada tuh. Ya. Makanya amalan tersembunyi lebih utama karena lebih ikhlas. Lihat, sholat sunnah lebih utama di mana? Di rumah. Karena lebih ikhlas. Dibandingkan di masjid yang banyak dilihat orang. Ya, demikian. Meskipun kita tidak menuduh bahwa orang yang sholat ba'diyah qobliyah di masjid itu tidak ikhlas. Enggak, kita enggak nuduh seperti itu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita katakan yang di rumah lebih utama. Nah, kita lanjutkan. Wa ahadu as-sab'ah alladhina yudhilluhum Allah fi dhillih man tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Salah satu dari 7 kelompok yang akan dinaungi oleh Allah, naungan Allah di hari kiamat nanti adalah orang yang bersedekah dengan sebuah pemberian. Lalu dia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah, itu dia. Ya. Ini ganjaran bagi orang yang bersedekah secara rahasia, dapat naungan Allah. Bukan hanya sekedar sedekah, bersedekah secara rahasia, dapat naungan Allah yang pada hari itu matahari didekatkan, kemudian tidak ada satu tiang pun untuk berteduh, tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian apapun. Tidak berkhitan, ya, matahari didekatkan, tidak ada nasib dari Allah, tidak ada keputusan, maka ada orang-orang yang pada saat itu dinaungi oleh Allah. Maka ini nikmat besar, amalannya bersedekah secara rahasia. Kemudian penulis mengatakan, wa fi qawlihi wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Artinya, dan firman Allah, dan jika kamu menyembunyikannya, dan kamu berikan kepada orang-orang fakir langsung, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Apa maksudnya kok memberikan kepada orang fakir? Bukankah sedekah terang-terangan juga memberikan kepada orang fakir? Jadi gini, kalau sedekah terang-terangan mungkin di zaman dahulu diberikan kepada siapa? Rasulullah. Jadi Rasulullah duduk di Masjid Nabawi, ada Bilal. Bilal membentangkan kainnya. Kemudian orang-orang datang memberikan hadiah apa? Sedekah. Memberikan sedekah. Nah, itu yang terang-terangan. Tapi kalau kita sembunyi-sembunyi, kita datang ya tanpa melalui perkumpulan ini, kita datang kemudian kita berikan langsung. Nah, itu yang dimaksud. Ya toh nanti yang dikumpulkan di depan Rasulullah ini juga diberikan kepada orang miskin, orang fakir. Tetapi kan memberinya secara apa? Terang-terangan yang ini. Sedangkan yang lebih utama diberikan secara sembunyi-sembunyi langsung kepada orangnya tanpa dikumpulkan dulu. Nah, begitu. Itu maksudnya. Ya, ini para ikhwan. Kemudian penulis mengatakan faidah latifah wa huwa anna ikhfa'aha khairun min izhariha idza u'tiyatil faqir. Artinya terkandung sebuah faedah yang lembut, yaitu bahwa tindakan yang menyembunyikan sedekah adalah lebih baik daripada menampakkannya apabila Anda memberikannya kepada seorang fakir. Ya, kepada seorang fakir. Fa amma idza surifta fi mashru'in khairi lam yakun fil ayah ma yadullu ala fadilati ikhfa'iha. Nah, yang ingat Pak, yang utama apa? Sedekah kepada fakir. Sedekah kepada fakir yang utama disembunyikan. Adapun bila Anda menafkahkan harta dalam kegiatan-kegiatan sosial, dalam ayat ini tidak ada indikasi yang menunjukkan tentang keutamaan menyembunyikan infak. Sedekah kan macam-macam bentuknya. Bangun masjid sedekah, bangun sekolahan sedekah, memberikan kepada orang fakir miskin sedekah. Yang ada utamanya yang mana yang disembunyikan? Pada orang fakir. Kegiatan-kegiatan sosial enggak. Ini pendapat Syekh ini. Ini pendapat yang sangat teliti dari beliau. Yang Allah maksudkan yang lebih baik sedekah yang disembunyikan apabila sedekah itu diberikan kepada fakir miskin. Adapun kalau kegiatan-kegiatan sosial, ya, maka tidak ada dalil yang menunjukkan keutamaan untuk disembunyikan. Nah, itu paham ya sekarang ya. Jadi kalau seandainya misalkan ada khitanan massal kan kegiatan sosial, maka pada saat itu kita infakkan, kita sembunyikan sama pahalanya. Nah, itu dia. Ada lagi apa? Kegiatan sosial yang lain apa? TPA nih, TPA. Ya. Kita nampakkan, kita sembunyikan, sama pahalanya. Yang berbeda, yang lebih utama dalam masalah apa? Bersedekah kepada fakir miskin. Itu lebih utama disembunyikan. Kenapa? Tadi barusan kita baca. Apa sebabnya? Ada dua sebabnya. Lebih sebelumnya, lebih menjaga perasaan miskin. Yang kedua, lebih ikhlas. Di situ rahasia kenapa akhirnya orang tersebut mendapatkan naungan Allah. Karena lebih ikhlas dan lebih menjaga perasaan. Kegiatan sosial misalkan, kalau ada syariat jihad, ya gak apa-apa, kita kasih. Terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, sama, gak ada. Pokoknya yang utama, yang lebih baik adalah dalam perihal bersedekah kepada orang miskin. Contoh, ingin kita bersedekah sembako. Jangan terang-terangan. Tapi ada aja di depan rumah. Di depan rumah orang miskin. Ada aja di depan rumah orang miskin. Gak usah terang-terangan. Fulan, misalkan si Fulan ini miskin, kena ambil di kantor lah sembako, baras atau gula. Wah, itu sedih tuh, kada nyaman tuh. Tapi beda ketika kita nyuruh orang ngantarkan ke dia. Ini lebih utama. Paham maksud saya, Pak? Begitu. Kenapa? Karena lebih menjaga perasaan si miskin, lebih menjaga keikhlasan. Demikian. Ini faedah latifah, ya, yang kalau boleh saya terjemahkan, faedah yang menarik. Kemudian penulis mengatakan, sedikit lagi, satu paragraf ini kita selesaikan. Adapun bila Anda menafkahkan harta dalam kegiatan-kegiatan sosial, dalam ayat ini tidak ada indikasi yang menunjukkan tentang keutamaan menyembunyikan infak. Lihat. Bal huna qawaidus syar' tadullu ala mura'atil maslahah. Nah, bahkan ada sebuah kaidah syariat yang menunjukkan perlunya mempertimbangkan kemaslahatan. Farubbama kana al-idhar khairan li husulil uswah wal iqtida' wa tansyitun nufus ala amalil khair. Sehingga mungkin saja menampakkannya dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk memberikan suri tauladan dan contoh serta mendorong orang lain untuk berbuat dengan amal kebaikan yang sama akan menjadi lebih baik. Dalam kegiatan sosial akan menjadi lebih baik nantinya. Enggak, maka enggak apa-apa kita terang-terangan. Misalkan tertulis, kan ada biasanya infak untuk apa gitu, untuk karpet, tertulis namanya fulan, karpet masjid. Enggak apa-apa itu. Haji fulan aja mah nyumbang, aku lebih gak sugih darinya, masa aku kada menyumbang. Nah, itu kan termotivasi orang. Si fulan aja yang nyumbang, aku lebih sugih darinya, masa. Karena ini kegiatan sosial, ada maslahat syar'i di situ, ada kepentingan syariat di situ. Yaitu apa? Memberi motivasi, memberikan suri tauladan, ingin dicontoh. Nah, ingat berarti ini faedah menarik, faedah detil sekali, bahwa sedekah yang tersembunyi menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di yang utama adalah sedekah yang diberikan kepada fakir miskin, bukan semua sedekah. Sebabnya kenapa? Karena dua tadi, menjaga perasaan dan lebih ikhlas. Itu faedah itu. Menarik disebutkan oleh Syekh. Ini kira-kira yang bisa disampaikan pada, atau kita selesaikan satu paragraf lagi. Ya. Saya takut sudah pada ngelihat jam gitu. Qauluhu wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum fi hadha anna as-sadaqati yajtami'u fiha al-amran. حصول الخير وهو كثرة الحسنات والثواب الأجر ودفع الشر والبلاء الدنيوي والأخروي بتكفير السيئات والله بما تعملون خبير فيجازي كلا بعمله بحسب حكمته. Dan firman Allah yang berbunyi, dan Allah akan menghapus darimu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dalam ayat ini terdapat indikasi bahwa dalam sedekah terkumpul dua pahala. Ini utamanya sedekah juga ini. Pertama, memperoleh kebaikan, yaitu banyaknya balasan baik dan pahala serta ganjarannya akibat sedekah. Kedua, menolak kejahatan dan musibah di dunia dan di akhirat dengan penghapusan-penghapusan dosa. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan, maka Allah membalas dengan hikmahnya setiap orang sesuai dengan amal-amalnya. Jadi faedah menarik juga, Pak, yang kita baca paragraf ini. Sedekah di samping mendatangkan pahala juga menahan bala, musibah. Dan itu ada hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, inna sana'i'ul ma'ruf taqi masari'is su'. Sesungguhnya pembuat kebaikan diantaranya bersedekah itu akan mencegah keburukan pada dirinya. Maka saya curiga. Kita harus curiga, bukan saya. Kita harus curiga terhadap diri kita. Kalau seandainya ada sering sakit, sering dapat bala, sering dapat ujian, itu jangan-jangan kita kurang bersedekah. Ya, ini hati-hati. Maka dua fungsi sedekah, mendatangkan pahala di dunia dan juga menghapuskan dosa dan musibah di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah selesai dua ayat kita baca pada pagi ini. Wallahu a'lam sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Subhanakallah. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Tat, untuk kategori memberikan sedekah ini untuk di luar kampung kita, karena kita tidak tahu siapa yang harus, yang layak betul-betul menerima biar tidak salah sasaran, apakah diperbolehkan kita ini satu menanyakan kepada ketua RT setempat. Terus seandainya saat penyerahan ada tetangga kanan kiri beliau yang kita berikan ini ada yang melihat, apakah itu masih masuk dalam kategori sembunyi-sembunyi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya, beramal itu perlu perjuangan, Pak. Ya, perlu perjuangan. Kita harus berjuang mencari orang yang benar-benar pantas untuk disedekahi. Ada orang kaya kan mungkin karena terlalu banyak urusannya dia, ya sudahlah, bagikan serongan sana. Ini sebenarnya dia harus berusaha mana mencari yang paling membutuhkan dan paling bermanfaat. Ya, apakah harus bertanya kepada Pak RT atau Pak RW? Maka mungkin tidak perlu. Kenapa? Karena kita bisa melihat mana yang pantas, mana yang toh kita tidak memberikan kepada semua orang miskin, tapi kita memberikan kepada yang paling miskin. Kecuali kalau memang kita ingin bertanya untuk mengetahui, karena saking banyaknya penduduk, kita mengetahui yang paling miskin mana. Karena kalau kita bertanya kepada pemuka masyarakat pun, pemuka masyarakat akan memberikan data orang-orang yang terdekat dengannya. Ada indikasi nanti ketidakadil itu. Maka kita berusaha, oh ini, sudah kasih. Ya. Kemudian kalau seandainya kita kasih, tetangga samping kanan samping kiri mengetahui, apakah masih termasuk sembunyi-sembunyi? Maka jawabannya sama, pun berusaha. Jangan sampai pas ada orang kelihatan ataupun kan tidak mesti harus ke rumah. Pas kan tidak mesti harus kita yang ngasih. Orang lain bisa. Tolong sampaikan fulan. Selesai. Masalahnya manusia itu, Pak, ingin dia diketahui orang, itu yang masalah. Aku nang bersedekah. Ya. Mun kada diketahui orang pun, misalkan ada orang lain yang ngasihkan, kena sidin mekesah. Nah, ini repotnya. Nah, itu hati yang perlu diperhatikan. Karena tadi kembali ke permasalahan Allah Maha mengetahui. Mau kita sembunyikan, enggak sembunyikan, tetap Allah tahu. Ya. Ternyata yang dipuji yang mengantarkan kurirnya. Yang memberi enggak dipuji, biarin aja. Nah, kita ini masalahnya bukan kita, saya mungkin. Masalahnya kitanya yang ingin dipuji. Kurirnya yang dipuji, oh terima kasih lah. Akhirnya yang si miskin ini berkesah kemana-mana. Oh baik Pak Haji, padahal Haji ini kurir aja yang menyampaikan, duitnya dari orang ini. Nah, itu perlu kelapangan hati dan harus keyakinan iman bahwa Allah Al-Alim. Bahkan semakin dia tidak diketahui, semakin dia lebih bahagia. Dan itu berat, yakin berat, ya, karena manusia itu sangat suka dipuji, sangat suka disanjung. Kalau dia tidak memberikan, nanti dia cerita, paling tidak ada isyarat. Hah, sampai kan tadi sudah? Bertanya Sidin. Ya, ini hati-hati ya. Demikian, wallahu a'lam. Cukup ada, silakan. Waalaikumsalam. Pakai mic, Pak. Pakai mic. Ya. Baik orang fakir yang kepada Allah atau orang fakir yang bermaksiat kepada Allah. Gini, ketika kita membicarakan perkara objek yang disedekahi, kita sebagai orang yang ingin bersedekah, kita dituntut memang untuk memilih mana yang lebih bermanfaat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbun nasi ilallah anfa'ahum linnas." Orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Nah, manusia yang kita berikan ini bukan sembarangan, tetapi orang-orang yang memang kalau kita berikan sedekah, dia akan gunakan untuk ketaatan. Sehingga sedekah kita itu bukan hanya sekedar sampai pada dia, tetapi juga berbuah. Kita ingin seperti itu. Tetapi kita tidak dituntut untuk, atau bukan kita tidak dituntut, kita kalau seandainya salah sedekah tetap dapat pahala, asalkan bukan dalam rangka ta'awun al-ismi wal-udwan, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau kita tahu orang ini kita kasih, dia akan belikan hal yang diharamkan, rokok misalkan, khamar, narkoba, haram kita kasih. Ya, haram kita kasih. Tapi kalau kita tidak tahu, kita ternyata kasih, ternyata digunakan untuk yang maksiat, itu bukan urusan kita. Tetap kita dapat pahalanya. Atau kita ngasih kepada orang kaya, ngasih kepada orang kaya, tetap dapat pahalanya. Kenapa? Wama anfaqtum min khairin wama anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifu. Lihat, di sini umum, apa saja yang kamu nafkahkan kepada siapa? Enggak tahu. Maka Allah ganti. Ya, orangnya salahkah, benarkah? Allah akan ganti. Asalkan kita ketika orang itu salah bukan untuk dia maksiat dan kita tahu. Nah, itu kita dapat dosa itu. Ya, wallahu a'lam. Nah, pagi ini banyak pertanyaan. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai amalan yang disembunyikan tadi Ustaz. Misalnya kan qobliyah itu setelah azan, salat qobliyah. Kalau kita qobliyah di rumah kan belum azan. Nah, kemudian kalau yang ba'diyahnya kan enggak apa-apa, kita langsung pulang nanti kok ba'diyah di rumah, itu enggak kelihatan. Sudah itu, dulu kita ini sering memberi orang tua tukang becak. Duduk, kesian udah tua. Sering itu kalau lewat tuh diberi. Cuman suatu ketika kita ngelihat dia ini ngerokok di atas becak itu. Selanjutnya gak mau lagi memberinya. Itu gimana itu Ustaz? Ya, yang pertama, Bapak ini kan jauh. Bapak jauh rumahnya. Kita kalau sholat ba'diyah, qobliyah di rumah mungkin ketinggalan. Ketinggalan sholat. Maka beliau pergi, kemudian otomatis qobliyahnya di masjid. Maka di sini dilihat maslahat, Pak. Maslahat. Kenapa? Karena di situ saring talik menarik kepentingan. Saya mau mengerjakan sholat sunnah di rumah agar lebih ikhlas. Tapi kalau saya sholat sunnah di rumah, saya terkena sebuah kepentingan, tidak bisa mendapatkan takbiratul ihram imam. Nah, mana yang lebih utama? Tentunya mendapati takbiratul ihram imam sambil sholat di masjid, qobliyahnya dijaga hatinya. Nah, begitu. Jadi kalau saling tarik ulur menurut, contoh juga tarik ulur, tarik menarik kepentingan. Kalau sholat di rumah sudah dicoba kada tegawi, tidak terkerjakan, ya sudah dicoba, bukan nyoba sekali dua kali, setahunan nyoba sudah. Wah, ini kan berbahaya. Akhirnya sholat ba'diyah qobliyah yang gajarannya mendapatkan rumah di surga hilang nantinya. Maka pada saat itu ambil yang paling sedikit resikonya. Kalau dalam bahasa usul fiqhnya, akhafud dararain, yang lebih ringan buruknya. Yang lebih ringan buruknya. Maka buruknya adalah kita sholat, bukan buruknya. Artinya mungkin ada riya di sini, akan tetapi di rumah lebih buruk, enggak terkerjakan sama sekali. Dan itu terbukti itu. Di rumah tuh paling sulit, Pak. Ya, paling sulit. Nah, kemudian yang kedua, masalah tadi sama permasalahannya dengan yang ditanyakan tadi. Ya, kalau seandainya kita tidak tahu dia dengan uang kita untuk melakukan maksiat, tidak mengapa. Meskipun terlihat kita, dia ngerokok. Ya, tapi kan mungkin uang kita bukan digunakan untuk rokok, masih ada samar-samar. Kecuali kalau pian betakun, duit yang semalam pian gunakan untuk rokok. Nah, itu mungkin. Ya, wallahu alam. Cukup kiranya. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.